Kisah penuh hikmah perjalanan hidup seorang hamba dalam kisah taubat. الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة مصمود. Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, dalam rubrik kisah taubat kali ini, insya Allah kita akan menyimak dua riwayat yang mengisahkan tentang si pemilik roti yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, di mana kisah ini terjadi pada kaum Bani Israel di zaman sebelum kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Mughith bin Sumayyin bahwa di kalangan Bani Israel dulu ada seorang pendeta yang beribadah di sebuah pertapaan selama 60 tahun. Pada suatu hari, dia memandang ke ujung langit, lalu dia kagum pada bumi. Dia berkata, "Sebaiknya aku turun dan kemudian mendaki di atas gunung, sehingga aku dapat melihat-lihat pemandangan alam di sana." Orang itu lalu turun dengan berbekal sepotong roti. Tiba-tiba, seorang wanita datang menghampiri dan merayunya dengan membuka aurat di depannya. Si pendeta itu pun tidak dapat menguasai diri, bahkan akhirnya terjerumus dalam suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan akhirnya, ia meninggal seketika itu juga. Setelah si pendeta itu meninggal, datanglah seseorang yang kemudian diberi sepotong roti yang dibawa oleh pendeta itu. Dan orang itu akhirnya meninggal pula. Kemudian di hari akhir, amal ibadah sang pendeta tadi selama 60 tahun didatangkan dan diletakkan di telapak tangannya. Sementara semua kesalahannya juga diletakkan di telapak tangannya. Kemudian ditimbang. Dan ternyata, amal baiknya yang kalah. Setelah itu didatangkan amal atau roti tadi yang selanjutnya ditimbang dengan kesalahannya. Ternyata, roti dapat mengalahkan semua kesalahannya. Sementara itu pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, dalam riwayat lain dari Abu Burdah, ketika menjelang wafat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sempat berkata kepada putranya, beliau Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata kepada putranya, wahai anakku, ingatlah kamu akan cerita tentang seorang pemilik roti. Dahulu di sebuah pertapaan, ada seorang laki-laki yang tekun beribadah selama 70 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan pertapaannya, kecuali pada hari-hari tertentu. Kemudian suatu ketika, dia digoda oleh seorang wanita, hingga dia pun terjatuh dalam bujuk rayunya. Bahkan sempat tinggal bersama selama 7 hari, sebagaimana layaknya suami istri. Setelah dia sadar bahwa hal tersebut merupakan perbuatan dosa dan bertaubat kepadanya, maka ditinggalkanlah pertapaan tersebut dan setiap kali kakinya melangkah, senantiasa diikutinya dengan sholat dan bersujud. Hingga sampailah dia di sebuah kedai yang di dalamnya terdapat 12 orang miskin. Sang pertapa itu pun bermaksud bermalam di sana, karena tidak kuat menahan rasa letihnya dari sebuah perjalanan yang cukup panjang. Akhirnya, dia tertidur pulas di antara beberapa laki-laki miskin dalam kedai tersebut. Sementara itu, di sekitar kedai tersebut, hiduplah seorang pendeta yang setiap malam selalu mengirimkan beberapa potong roti kepada penghuni kedai dengan masing-masing orang mendapatkan sepotong. Suatu saat, datang pula pemilik roti lainnya yang juga membagi-bagikan roti kepada setiap penghuni kedai sepotong demi sepotong. Kemudian pertapa yang bertaubat tadi juga diberinya, karena dikira sebagai orang miskin sebagaimana penghuni lain dari kedai itu. Akibatnya, salah seorang di antara orang-orang miskin ada yang tidak kebagian roti dari pemilik roti tersebut. Dan berkatalah dia kepadanya, "Mengapa Anda tidak memberikan roti ini kepadaku? Anda lihat sendiri, apakah aku menyimpan roti untuk Anda? Coba tanyakan kepada mereka, adakah salah seorang dari mereka yang kuberi roti sampai 2 potong? Tanya pemilik roti itu. "Tidak," jawab para penghuni kedai serempak. "Demi Allah, pada malam ini aku tidak akan memberikan sedikit pun roti kepadamu," jawab pemilik roti itu kepada orang miskin yang tidak kebagian roti tadi. Kemudian laki-laki yang bertobat itu bermaksud mengambil roti yang telah diberikan kepadanya untuk diberikan kepada orang yang tidak kebagian roti tersebut. Lalu keesokan harinya, orang yang bertobat itu meninggal dunia, dan ditimbanglah amal ibadah selama 70 tahun dengan kemaksiatan atau dosa yang dilakukannya selama 7 malam. Akan tetapi, ternyata amal ibadah selama 70 tahun itu terkalahkan dengan dosa akibat perbuatannya selama 7 malam. Dan ketika dosa perbuatannya selama 7 malam itu ditimbang dengan sepotong roti, amal sepotong roti tersebut dapat mengalahkan perbuatan dosanya selama 7 malam tadi. Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, demikianlah kisah yang sangat berharga untuk kita yang banyak berbuat dosa. Kembali kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut, kisah taubat kali ini, bahwa dosa sebesar apapun bisa dihapuskan oleh Allah Ta'ala dengan taubat nasuha, walaupun kita bertaubat hanya dengan sepotong roti. Selain itu pendengar, hikmah lain yang bisa kita petik dari kisah tadi adalah, hendaknya orang yang bertaubat itu mengiringi taubatnya dengan amal soleh, walaupun amal soleh tersebut dipandang kecil oleh manusia. Dalam kisah tadi misalnya, hanya dengan sepotong roti ia bisa selamat dari urusan akhirat. Jadi, jangan sekali-kali kita meremehkan amal soleh, walaupun dipandang kecil oleh manusia. Sekecil apapun amal-amal soleh tersebut, lakukanlah, terutama ketika kita telah bertobat dari dosa-dosa kita. Kemudian pendengar, satu lagi hikmah yang dapat kita petik dari ribuan hikmah yang ada dalam kisah tadi, yaitu, janganlah kita sia-siakan amal-amal soleh yang telah puluhan hari, bulan, bahkan tahun ketika kita melakukan kemaksiatan. Sabarlah, sabarkan diri kita atas ujian yang menimpa. Niscaya Allah akan memberikan kita nikmat yang lebih baik dari kesabaran kita tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. أين الرجال أين الحديد وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله يا